hanya karena tidak sama. Tapi memang itulah hidup kita. Usia boleh saja puluhan, bahkan gelar sudah sarjana. Tapi kelakuan, seringkali tak sejalan dengan hakikat pendidikan ataupun usia yang sudah ada. Tak sama membuat kita seakan-akan ada di dalam dunia yang perlu diledakkan. Karena cita-cita rendah kita, dunia ini harus sama dengan kita. Kita lupa memikirkan keinginan kita untuk semua orang sama dengan kita. Tidakkah semua orang punya hak yang sama? Kalau saja semua orang berpikir sama, supaya semua dunia sama dengan dia, tak akan ada tempat bagi manusia untuk menjadi manusia. Karena hanya hewan yang melakukannya. Semua harus sama, beda jenis dibantainya. Semua harus sama, yang lemah dimangsanya. Semua harus sama, yang lain dibuat gelisah. Mereka hanya berkelompok saja, tak mampu untuk ada bersama dengan yang berbeda. Tapi hewan, kita mengerti, karena ia memang tak punya etika. Ia tak punya rasa. Ia tak punya kemampuan berelasi. Ia bukan manusia. Awas, jangan menjadi buas hanya karena tidak sama. Anda ingin menghabisi semuanya. Jangan marah, apalagi menumpahkannya hanya karena tidak sama. Itu sangat menyedihkan. Paling tidak, ingat usia, ingat gelar, ingat siapa kita. Jangan pernah lupa, kita memang berbeda dan tidak pernah sama. Tapi sebagai orang dewasa, tidak sama bukan masalah. Semoga kita mampu memahaminya. Bersama saya, Bigman Sirait.